mayyahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khayra hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah azza wajalla yang dengan limpahan karunia-Nya kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, membaca daripada kitab Fadlul Islam atau syarah daripada kitab Fadlul Islam. Dan kita masih dalam penjelasan hadis tentang perkara-perkara atau tiga perkara, tiga kelompok manusia yang paling dimurka Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Orang yang mencari di dalam Islam sunnah-sunnah jahiliyah. Berkata Syekh Al-Syekh hafizahullah ta'ala, fa'idhan abghadun nas ilallah man ibtagha fil islam sunnah min sunani ahli jahiliyah. Jika demikian, yakni setelah menyebutkan tentang permasalahan tersebut, menyebutkan tentang orang yang paling dimurka oleh Allah, yang pertama adalah mulhidun fil haram, membuat perkara-perkara ilhad, penyimpangan di Al-Haram, daerah Al-Haram, baik Al-Haram Al-Makki maupun Al-Madani, sebagaimana telah lewat penjelasannya. Kemudian yang kedua adalah orang yang berada di dalam Islam, kemudian dia menghidupkan sunnah-sunnah jahiliyah. Ja'a bi amrin min sami'i ahlil jahiliyah. Dia membawa perkara dari perbuatan-perbuatan ahlul jahiliyah. Seperti apa? Contohnya kattafakhur bil ahsaf, seperti berbangga-bangga dengan keturunannya. Bangga dengan keturunan, keturunan orang-orang yang mulia. Dia berbangga, saya ini adalah keturunan dari Pangeran Diponegoro misalnya. Saya adalah keturunan dari Hamengkubuwono. Merasa bangga dengan keturunannya. Sedangkan dirinya sendiri tidak menunjukkan akan kemuliaan yang patut untuk dibanggakan. Baik sisi agama, perangai, akhlak, ataupun tingkah lakunya. Wata'an fil ansab, dan mencela daripada keturunan yang rendah. Ahsab biasanya terpakai untuk keturunan yang mulia, dan ansab ini biasanya terpakai untuk keturunan-keturunan yang hina. Wata'an fil ansab, mencela keturunan yang hina. Baik mencela dirinya sendiri, dalam artian dia merasa bahwasanya dirinya rendah gara-gara terlahir dari orang tua yang di mata masyarakat dinilai rendah pula, rendah strata sosialnya ataupun mencela orang lain dari sisi keturunannya. Salah seorang sahabat ada yang pernah mencela orang lain dengan sebutan ya bena sauda, wahai putra wanita yang hitam. Maka hal tersebut terdengar Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menegur orang tersebut, ya, menegur sahabat tadi, apakah engkau mencela dia karena keturunannya? Innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau adalah seseorang yang di dalam dirimu terdapat perangai-perangai jahiliyah. Dan setelah itu sahabat tadi terus mengingat-ingat kalimat dari Rasulullah SAW, bertobat dengan taubatan nasuha, tidak pernah lagi kemudian berbicara mengenai keturunan seseorang. Au kawadil banat, atau semisal membunuh bayi-bayi perempuan. Ini adalah kebiasaan jahiliyah. Mereka membunuh bayi-bayi perempuan karena menganggap wanita tidak memiliki keutamaan yang hanya akan membawa beban keluarga, tidak bisa mengharumkan nama keluarganya. Kalau dibesarkan sampai kemudian akhirnya menikah, dibawa orang, dibawa laki-laki lain, dan anak yang lahir dari keturunannya pun dinisbatkan kepada orang lain, maka tidak ada maslahatnya anak perempuan di mata jahiliyah, di mata orang-orang jahiliyah. Karena nisbat tentunya kepada suaminya. Nama anak-anak keluar di rahim seorang wanita dinisbatkan kepada marga suaminya, bukan kepada marga orang tua si wanita, sehingga tidak membawa kepada kemaslahatan. Di medan perang untuk mengharumkan nama kabilah juga tidak bisa, sehingga menjadi aib besar di mata orang-orang jahiliyah kalau lahir seorang anak perempuan. Mereka menginginkan anak-anak laki-laki yang bisa mengharumkan nama keluarganya, mengharumkan nama kabilahnya, menjadi tokoh-tokoh besar. Ini alasan daripada orang-orang jahiliyah kenapa mereka membunuh anak-anak perempuan. Sedangkan sekarang lebih buruk lagi keadaan daripada manusia. Sebagian manusia yang hidup di masa kita saat ini, mereka membunuh anak-anak mereka, bukan, bahkan membunuhnya sebelum lahir. Aborsi luar biasa, membunuh sebelum lahir. Kalau di masa jahiliyah ditunggu sampai lahirnya, ya, dilihat apakah laki-laki ataukah perempuan. Kalau kemudian ternyata lahir perempuan, baru dikubur hidup-hidup. Tetapi kalau lahir laki-laki, mereka berbangga, mereka sayang-sayang, mereka timang-timang. Sekarang banyak sekali manusia-manusia yang membunuh anak-anak mereka bahkan sebelum terlahir ke dunia. Dan bahkan yang dibunuh tidak hanya karena wanita, anak laki ataupun anak perempuan sama saja. Alasannya pun lebih rendah dan lebih hina. Takut nanti tidak bisa memberikan makan. Atau alasan yang lain lebih rendah lagi, aib keluarga karena hamil di luar nikah. Banyak yang seperti ini, melakukan aborsi disebabkan karena terjadi perzinahan. Allahul musta'an. Ini adalah merupakan sunnah ahlul jahiliyah. Perangai-perangai daripada ahlul jahiliyah. Lebih parah bahkan kita katakan. Lebih parah. Pada sebagian orang. Aw ata bil aqaid al mukhtalifah. Atau dia datang membawa keyakinan-keyakinan yang bermacam-macam. Itu juga merupakan akidah jahiliyah. Membawa keyakinan yang bermacam-macam. Keyakinan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1000 hari. Keyakinan yang aneh-aneh. Keyakinan bahwa si mayit bisa datang ke tempat keluarganya kembali pada hari-hari tersebut, sehingga keluarga mempersiapkan pada hari-hari dan hitungan tertentu tersebut makanan-makanan kesukaan daripada si mayit. Tidak dikenal sama sekali di dalam Islam. Ibadatul awthan, beribadah kepada berhala. Minta kepada orang yang sudah mati. Kepada kuburan, berhala diberhalakan. Atau takdisus salihin, atau mengkultuskan orang-orang salih. Menyebutkan berbagai macam karomah-karomah untuk orang-orang salih tersebut. Bisa ini, bisa itu. Setiap hari sholat di Makkah, misalnya. Ada keyakinan-keyakinan tersebut. Tidak pernah terlihat sholat berjamaah. Para pengikutnya meyakini bahwa imamnya tersebut sholat di Mekah. Mereka sholat di masjid. Tokoh yang mereka kultuskan sholat di rumah, entah sholat entah tidak. Tetapi mereka yakini sholat di Mekah. Terbang sana. Atau bi tara'iq ahli kitab fi ibadatihim, atau datang membawa metode-metode cara-cara ahli kitab di dalam ibadah mereka. Au fi ta'zimihim li suwar, atau dalam pengagungan mereka ahlul kitab terhadap gambar, foto-foto. Dan itu dilakukan. Dilakukan oleh sebagian kaum muslimin atau kelompok-kelompok yang menisbatkan sebagiannya kepada Islam. Mereka sujud rukuk di hadapan bukan patung, tetapi foto. Foto Khomeini misalnya. Dikultuskan luar biasa. Dipuja-puja. Disembah-sembah. Ruku dan sujud di hadapan foto tersebut. Kebiasaan orang-orang jahiliyah atau orang-orang ahlul kitab sampai sekarang ya, mereka mengkultuskan foto-foto tersebut di tempat-tempat ibadah mereka. Foto-foto yang besar, gambar-gambar tokoh-tokoh mereka. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan dan dicontoh oleh orang-orang Syiah dan sebagian tarekat-tarekat. Au fi nahwi dzalik atau yang semisalnya. Fa kullu man ittagha fil Islam sunnatal jahiliyah fa innahu min abghadin nas 'indallah. Maka setiap orang yang mencari-cari di dalam Islam sunnah jahiliyah, yakni dia mendatangkan perkara-perkara jahiliyah padahal dia telah berada dalam Islam, maka dia adalah termasuk orang yang paling dimurka Allah. Dan perbuatan tersebut min akbaril kabair, merupakan sebesar-besarnya dosa. Sunnatul jahiliyah huna fi qawlihi sunnatul jahiliyah la budda minal wuquf inda hatainil kalimatain. Kita tidak bisa tidak untuk kemudian memahami kalimat sunnatul jahiliyah ini, dua kata ini. Al-ula kalimat sunnah, yang pertama adalah kata sunnah. Athaniya kalimatul jahiliyah, yang kedua adalah kata jahiliyah. Ada dua kata yang mesti kita perhatikan dengan seksama. Amma qawlu sunnatul jahiliyah fakilamatu sunnah, kalimat sunnah di sini ya, kata sunnah. Hadihi musta'mala fil lughah bima'na at-tariqah wal 'adah. Ini terpakai secara bahasa dengan makna tariqah, jalan, tariqah itu, wal 'adah dan adat, istiadat, kebiasaan, tradisi. Faman i'tada syai'an wa ja'alahu tariqah lahu wa hadiyan ila hadhihi sunnatu fulan. Maka barang siapa yang membiasakan dengan sesuatu dan menjadikannya sebagai satu tradisi dan kebiasaan, menjadikannya sebagai hadian. Hadian ini sama dengan tradisi. Tila hadi sunatu fulan, menjadi kebiasaan dia setiap saat, setiap waktu. Demikian, maka dikatakan ini adalah sunnahnya fulan. Ini adalah sunnahnya fulan, kebiasaannya fulan. Jadi sunnatul jahiliyah adalah kebiasaan-kebiasaan perilaku jahiliyah. Li'annahu i'tadaha wa lazimaha, karena dia terus-menerus menjadikannya sebagai kebiasaan. Wa kanat sima 'alaihi, menjadi tanda atas dirinya. Wa likulli ummatin sunnah, dan masing-masing umat itu memiliki sunnah, ya. Memiliki kebiasaan, memiliki tradisi masing-masing. Likulli ummatin 'adah, memiliki adat, istiadat, wa tariqah dan jalan, wa hadin dan tradisi. Qala jalla wa 'ala qad khalat min qablikum sunan. Allah jalla wa 'ala menyatakan telah lewat dari sebelum kalian berbagai macam tradisi-tradisi, yakni tara'iq wa 'adat, yakni jalan-jalan, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, wa hadi likulli ummah. Tradisi masing-masing umat. Wahadi sunnah qad takun fil aqaid wa qad takun fil ibadat wa qad takun fil muamalat. Dan tradisi-tradisi ini tadi bisa berupa keyakinan-keyakinan, seperti keyakinan-keyakinannya orang-orang Hindu, Buddha, ya, yang sampai saat ini pun diadopsi pada sebagian kaum muslimin, baik dalam tata cara misalnya kepengurusan jenazah. Ada di situ berbagai macam kembang-kembang, yang kembang-kembang tersebut ada beberapa warna. Warna-warna tersebut membawa kepada keyakinan-keyakinan tertentu. Kemudian kembang-kembang yang dijalin sedemikian rupa, dikalungkan pada keranda, itu pun juga ada keyakinan-keyakinan tertentu. Kemudian payung, itu pun juga ada keyakinannya tertentu. Kemudian setelah keranda diangkat, anak-anak kecil suruh grobos gitu. Ada kan sebagian tempat, ini juga tradisi. Apa? Grobosan. Iya, namanya grobosan gitu. Iya. Kemudian sahur. Itu bukan bagian dari Islam sama sekali. Bukan bagian daripada Islam sama sekali. Sunnahnya siapa yang seperti ini? Menjadi kebiasaan, maka itulah sunnah. Sedangkan itu tidak ada dalam Islam, berarti itu adalah sunnah jahiliyah. Dalam acara pernikahan itu pun juga berbagai macam tetek bengek. Itu semua bukan berasal dari Islam. dalam hal bangun rumah, dalam segala macam hajat, ada keyakinan-keyakinan ya, yang semuanya tidak ada kaitannya dengan Islam, la min qarib wa la min ba'id, sama sekali. Wa qad takun fil ibadat, dan juga terkadang dalam masalah ibadah-ibadah, sholat jenazah. Sholat jenazahnya cepat, tapi setelah itu kemudian masih berdiri lama berdoa, tidak puas dengan doa yang ada dalam sholat jenazah. Bisa dengan berdiri, bisa pula dengan duduk ya. Mendoakan si mayit panjang, bahkan bisa 1 jam ataranya tersebut ya. Padahal sholat jenazahnya cepat sekali mereka ya. Kita belum selesai Al-Fatihah, dia sudah takbir lagi. Kita belum selesai mendoakan Allahumma firlaha warhamha, misalnya meninggal perempuan, dia sudah takbir lagi. Tetapi setelah itu tidak puas dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditambahkan dengan duduk di situ atau berdiri mendoakan kembali, diamini di belakangnya. Ini merupakan sunnah jahiliyah. Wallahul musta'an. Orang-orang yang begitu sangat-sangat apa istilahnya, kerasukan bid'ah, perkara yang sangat-sangat lebih berbahaya daripada narkoba. Narkoba itu ada candunya, ini candu bid'ah lebih berbahaya lagi. Mematikan hati. Narkoba mematikan badan kita, bisa menghancurkan badan, sedangkan ini candu yang seperti ini lebih berat lagi bahayanya. Orang yang terkena candu kebid'ahan, dia tidak merasa bahwa dia sedang dalam keadaan sakit kronis yang sangat parah, menggerogoti agamanya, hampir-hampir agama tersebut tercabut dari dirinya. Betapa banyak perkara-perkara bid'ah yang membawa kepada kekufuran. Wallahul musta'an. Dalam masalah ibadah, waqat takun muamalat, demikian pula terkadang dalam permasalahan-permasalahan muamalah. Muamalah ribawiyah misalnya, itu banyak sekali modelnya, macamnya di masa-masa jahiliyah dahulu. Tetapi saat ini jauh lebih banyak model-modelnya, dan jauh lebih tersamarkan. Jauh lebih tersamarkan. Bagi orang-orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis, dia akan bisa melihat begitu sangat luas berbagai macam hal dalam masalah muamalah, terjatuh dalam apa yang disebut dengan muamalah ribawiyah. Muamalah-muamalah riba. Bagi orang-orang yang tidak mempelajari agama ya, pagar-pagar, batasan-batasan syariat, maka dia dipastikan akan melanggar berbagai macam batasan-batasan tersebut. Dia sadari atau tidak dia sadari. Jual beli ijon, nah ini sudah sangat marak sekali. Bai'ul inah sudah sangat biasa sekali. Bahkan perkara yang sangat jelas ribanya seperti bank itu, yang melakukan tidak hanya orang-orang awam yang tidak paham terhadap hukum bank, bahkan yang sudah ngaji belum bisa meninggalkan yang namanya bank. Dalam artian bukan sekedar istilahnya dipakai untuk transfer ya, jasa transfer ini masih diperbolehkan oleh para ulama, tetapi menyimpan di sana untuk mengharapkan bunga atau pinjam uang bank untuk usaha, banyak yang melakukan pinjam uang di bank untuk usaha. Menurut dia hal itu untuk saat ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, dan ini sudah daruri, darurat, mendaruratkan diri. Seolah-olah kalau tidak pinjam bank kemudian mati, karena definisi darurat memang seperti itu ya. Suatu dibolehkan di saat memang resikonya adalah kematian. Ini darurat, ini tidak bisa, harus pinjam bank. Allahumma astaghfirullah. Sedangkan usaha yang diambil dari sesuatu yang haram seperti ini yang tidak akan membawa kepada barokah. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menghancurkan barokahnya. Yamhullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah hancurkan riba, ya, dan Allah akan ribakan sedekah. Allah akan kembangkan sedekah, bungakan sedekah. Orang yang bersedekah maka Allah akan bungakan. Yang membungakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam artian wa yurbis shadaqah, yakni Allah akan bungakan sedekah. Allah akan balasi dengan berlipat kali orang yang bersedekah. Adapun orang yang meribakan uangnya, maka Allah akan hancurkan. Allah akan hancurkan. Yamhullahu riba. Dan mereka pun berhujjah bahwasanya apa yang dilakukan dalam perbankan ini sama seperti sistem Islam, dalam artian sama seperti sistem jual beli murabahah. Ya, saling memberi keuntungan. Wajar kalau seseorang memberikan pinjaman kemudian, ya, seperti orang yang invest, kemudian dia mendapatkan keuntungan dari investasinya. Itu wajar. Orang menabung sama dengan memberikan investasi kepada bank kemudian dikembangkan. Maka hasilnya nanti diberikan sekian persen untuk si penabung. Demikian pula orang yang ingin membuat satu usaha, maka bank memberikan pinjaman, dalam artian di situ tanam investasi bank tersebut kepada orang yang meminjam. Maka wajar kalau kemudian ada bunga yang dikembalikan. Demikian pula skup yang lebih kecil, BMT ataupun skup yang lebih kecil lagi, koperasi dan semisalnya, itu semuanya adalah riba bila syak wala raib. Itu semua adalah riba dengan tanpa keraguan sedikit pun. Itu adalah pinjaman yang membawa kepada kemanfaatan. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Segala pinjaman yang membawa kepada kemanfaatan maka itu adalah riba. Adapun sistem syirkah atau mudharabah atau apa yang diistilahkan dengan bagi hasil investasi dan sebagainya, ada aturannya sendiri dalam Islam. Jelas diatur dalam Islam. Tidak sebagaimana apa yang secara simpel digambarkan dalam praktek bank-bank ribawi. Wallahu musta'an, itu adalah contoh-contoh dari bentuk muamalah-muamalah yang ribawi, ya. Itu tentunya menjadi contoh daripada perkara-perkara jahiliyah, amalan-amalan jahiliyah. Waqad takunu fil umur al-istima'iyah, dan juga terkadang dalam perkara-perkara kemasyarakatan. Waqad takunu fil qada, perkara-perkara kemasyarakatan pada masa-masa jahiliyah dahulu, ya, seperti tidak ada batasan antara laki dengan perempuan. Sudah mereka tidak ada mengenal istilah ikhtilat dan sebagainya. Biasa bercampur baur. Dan masyarakat kita pun saat ini banyak yang terjadi seperti ini. Campur baur, tidak mengenal daripada kalimat ikhtilat. Laki perempuan mereka bisa mengobrol di sembarang tempat. Maka yang seperti ini merupakan warisan dari perangai-perangai perilaku jahiliyah. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Pelaku-pelaku yang melakukan hal tersebut mereka tidak menyadarinya. Bahkan mereka merasa itulah kemajuan, ya, itulah kemodernan. Orang-orang yang hidup di zaman modern, ya, hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang harus dihindari, bukan sesuatu yang merupakan pelanggaran terhadap syariat. Ini disebabkan karena jauhnya mereka daripada tuntunan agama, tidak paham terhadap tuntunan agama. Berjabat tangan laki dengan perempuan biasa saja bagi mereka. Bahkan untuk orang-orang yang mereka merasa lebih maju, ya, lebih masa kini, tidak hanya sekedar berjabat tangan, bahkan berciuman, bahkan berpelukan, tanpa ada perasaan sedikit pun berdosa, sebagai bentuk daripada pergaulan. Laki dengan perempuan, ini bicara laki dengan perempuan. Wallahul musta'an. Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan hanya sekedar bersentuhan kulit dengan kulit yang tidak halal saja, itu dosanya berat. Lan yad'an ahadukum bimihnyatin min hadidin khairullahu min an yamussamra'ah la tahillulah. Engkau ditusuk kepalamu dengan besi yang tajam, itu lebih ringan dibandingkan engkau menyentuh perempuan yang tidak halal bagimu. Ini sekedar menyentuh. Bagaimana dengan bersalaman, bagaimana dengan berpelukan, bahkan berciuman. Allahul musta'an. Ini dalam umur ijtima'iyah, dalam kemasyarakatan. Waqad takun fil qada, demikian pula dalam permasalahan-permasalahan hukum. Hukum di negara kita ini bukan hukum Islam ya, kita ketahui yang diterapkan oleh negeri kita ini pemerintah adalah hukum positif. Hukum positif pada hakikatnya adalah hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah. Segala hukum yang bertentangan hukum dengan hukum syariat Islam itu adalah hukmul jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Apa hukmul jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun?" Apakah hukum-hukum jahiliyah yang kalian cari? Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini? Kan jadi. Ini termasuk dalam bingkai mubtadin fil Islam sunnatul jahiliyah. Melakukan kabirah min kabairud dzunub. Segala yang terlibat di dalam hukum-hukum tersebut, semuanya. Pembuat perundang-undangannya, ya, dewan yudikatifnya, bagian pembuat perundang-undangan, pelaksananya, ya, hakimnya, jaksanya, pengacaranya, semuanya terlibat di situ. Terkena daripada imbas hukum jahiliyah yang diterapkan. Afa hukmal jahiliyah tiyabuhu. Waman ahsanu minallahi hukmal liqawmi yuqinun. Apakah mereka dikafirkan? Tidak. Ada rincian perkara untuk kemudian sampai pada taraf pengkafiran. Tidak kemudian serta-merta disebabkan karena tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan kemudian dikafirkan. Tidak. Tetapi ada rincian hukumnya. Hanya saja mereka berada di atas dosa yang sangat besar sekali. Nah, ini yang sangat berbahaya. Di atas dosa yang sangat besar. Ila ghairi dzalik, dan yang selainnya. Fa kullu ma kana hadiyan wa 'adatan wa tariqatan li ahli zaman aw ahli baladin qila hadhihi tariqatuhum wa 'adatuhum wa sunnatuhum. Dan segala apa saja yang menjadi perilaku, adat istiadat, jalan untuk ahli zaman tertentu, penduduk masa tertentu atau penduduk negeri tertentu, maka dikatakan ini adalah tariqah mereka, adat dan tradisi mereka, kebiasaan mereka. Maka orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah jahiliyah, menghidupkan kembali tata cara, adat istiadat, tradisi-tradisi jahiliyah, menghidupkan kembali, ya, ini mereka terkena ancaman daripada hadis ini. Abdughadur rijal, orang yang paling dimurka oleh Allah SWT. Menghidupkan kembali ini saja mendapatkan kemurkaan yang sedemikian rupa. Bagaimana dengan orang-orang yang mengadakan? Ya. Jadi dia adalah pencetusnya. Lebih berat lagi hukumnya. Sekedar sudah pernah ada kemudian mati dan dia hidupkan, ini saja menjadi abghadur rijal. bagaimana kalau dia yang mencetuskan? Allahul musta'an. Di masing-masing negeri berbeda-beda, ya. Di negeri ini, misalnya di Jawa, ada dikenal tentang Dewi Sri, Joko Sadono, dan semisalnya. Kalau di tempat yang lain, ada istilah yang lain pula. Ada larung saji, ada sedekah bumi, ada ini dan itu. Maka orang yang mencetuskan pertama kali itulah yang paling berat dosanya, kemudian yang menghidupkan dan melestarikannya yang kedua. Mengkermas apa keramas ya? Yang keris itu. Jamas. Menjamasi. Ini juga merupakan musibah yang berat. Termasuk perkara-perkara yang menghidupkan sunah-sunah jahiliyah. Allahul musta'an. Amma fil Islam fa kalimatus sunnah fa innaha tutlaq ala sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam Islam, maka kalimat sunnah ini terpakai untuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana ala sunnatihi, dan siapa saja yang berada di atas sunnahnya. Mithlu sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di man ba'da. Semisal sunnah khulafa ar-rasyidun setelah beliau, yakni sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Wa sunnatus sahabah fima ya'malun, dan sunnahnya para sahabat pada apa yang mereka kerjakan, mereka amalkan. Yakni tariquhu alaihi salatu wasalam yuhu fi amrihil batin wa amrihil zahir. Yakni jalan beliau alaihi salatu wasalam, bimbingan-bimbingan beliau dalam perkara-perkara yang batin maupun yang zahir. Dalam perkara-perkara yang tampak ataupun yang tidak tampak dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Yakni dalam perkara akidah ataupun dalam perkara ibadah ataukah akhlak dan muamalah. Semuanya itu merupakan sunnah. Lihada sunnafa adadun min ahli ilmi kutuban asmauha as-sunan. Karenanya sekelompok daripada ahlul ilmi, mereka membuat kitab, menulis kitab-kitab yang mereka beri judul kitab-kitab tersebut dengan kitab as-sunan. As-sunnah li fulan, awis sunan li fulan. Kitab sunnah, memang judulnya as-sunnah, yang ditulis oleh fulan. Atau kitab as-sunan, yang ditulis oleh fulan. Matalan as-sunan di Abi Dawud, seperti kitab sunan Abu Dawud. As-Sunan ditulis oleh Abu Dawud, Sulaiman ibn al-As'as as-Sistani. Abu Dawud rahimahullah, beliau punya kitab As-Sunan. Was-Sunan di Nasa'i, juga Sunan Nasa'i. Was-Sunan Ibn Majah, juga Ibn Majah punya kitab As-Sunan. Tirmidzi juga punya kitab As-Sunan, Sunan At-Tirmidzi. Awi Sunnah, atau dengan sebutan as-sunnah, kitabnya diberi judul as-sunnah. Mithal as-sunnah li Abdillah ibn al-Imam Ahmad, seperti kitab as-sunnah yang ditulis oleh Abdullah bin Imam Ahmad. Au as-sunnah li ibn Abi Amir, atau as-sunnah yang ditulis oleh Ibn Abi Amir. As-sunnah li Tabrani, juga as-sunnah yang ditulis oleh Tabrani. Ila akhirnya dan seterusnya. Wa hadha yasma'u 'indahum as-sunan fi umuril aqidah wa sunan fi umuril ibadah wal mu'amalat wal ijtima'iyat ila akhir. Dan ini semua tercakup di sisi mereka sunnah dalam perkara-perkara akidah, yakni thariqah, ya, jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam akidah ataupun dalam ibadah ataupun dalam muamalah ataupun dalam ijtima'iyah kemasyarakatan. Dan seterusnya dalam masalah dakwah, dalam masalah jihad, dalam masalah-masalah hukum yang lainnya. Fa idzan qauluhu huna mubtaghin fil Islam sunnatul jahiliyah yasmal iradat hadzal insan ba'da zuhuril Islam ayat tariqah wahadin min hadi ahli jahiliyah alladzi abtalahu al-islam wa jaa'a mahallahu bi sunnah min as-sunan wahadin min al-hadi. Jika demikian, maka kalimat di sini yakni sabda Rasulullah SAW, orang yang mencari di dalam Islam sunnah jahiliyah tercakup padanya, yakni kehendak seseorang setelah munculnya Islam, setelah menangnya Islam, dan setelah tampaknya Islam, eksisnya Islam, dia memunculkan tariqah, memunculkan adat, tradisi daripada amaliyah ahlul jahiliyah yang telah dibatalkan oleh Islam. Perkara-perkara jahiliyah yang telah dihapuskan oleh Islam, yang telah digugurkan oleh Islam, dihidupkan kembali. Perkara-perkara yang oleh Islam telah diperingatkan darinya untuk dijauhi dan ditinggalkan, tetapi justru dia hidupkan dan dia semarakkan. Perkara-perkara yang mungkin ringan, sepele, ya, zahirnya, tetapi pertanggungjawabannya sangat berat di akhirat. Kenapa? Karena perkara-perkara tersebut menggeser daripada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan tadi. Ada perkara yang disunahkan di dalam Islam, tetapi dia geser dan dia tinggalkan untuk kemudian dia ganti dengan perkara-perkara yang dulu pernah ada di masa jahiliyah, kemudian dia hidupkan kembali, atau dia adakan sendiri, dia cetuskan perkara yang baru tersebut. Apakah yang pertama ataukah yang kedua, maka itu semua adalah perkara yang tercela. Meskipun kalau menjadi pencetus, tentu itu lebih berat dibandingkan menjadi, ya, ini menghidupkan kembali apa yang pernah ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.